Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wal hiqdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya wa hassin ya rabbana خروجنا من الفواحش عنا على طاعتك عنا على ذكرك وحسن عبادتك وعنا يا ربنا على ترك معصيتك إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan para rindu-rindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Di antara yang nikmat amat agung Allah berikan kepada kita adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita malam ini untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama belajar, belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk mencintai agar semakin cinta kepada Nabi, agar semakin patuh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa sebelum kita membaca hikamnya Ibn Athaillah, kita akan bacakan satu atau dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-264. Diriwayatkan dari Ansahl bin Sa'ad. Qala, dari Sayyidina Sahal Ibn Sa'ad. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, akan digiring manusia itu nanti di hari kiamat, ala ardin baydha, di atas hamparan bumi yang putih, afra, tidak terlalu putih, bukan putih-putih, putih yang tidak terlalu. Kakarsatin nakiyin. Kakarsatin nakiyin seperti ada roti. Di Arab itu ada roti yang seperti piring begitu. Korsa. Ini ada yang buang seperti korsati hubzin nakiyin. Jadi seperti bulatan begitu. Bulatan yang bersih. Al-ghairuhu atau kurang lebihnya seperti itu. Makanya bulat, makanya di hamparan putih, bersih. Laisa fiha ma'lamun li ahadin, enggak ada tandanya, enggak ada pohon, enggak ada batas-batasnya. Hamparan luas begitu. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, tuhsyaruna yaumil qiyamati, kalian semua akan digiring di hari kiamat nanti, hufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, enggak pakai pakaian. Gurlan, seperti bayi dilahirkan. Hufatan, uratan, gurlan, seperti bayi yang baru dilahirkan. Enggak pakai baju, enggak pakai sepatu. Gurlan itu tidak berkhitan. Utuh, jadi murni seperti bayi, seperti yang masih asli, belum dikhitan. Qalat Aisyah, tu Sayyidah Aisyah berkata, Fakultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yangduru ba'duhum ila ba'din. Laki perempuan bisa saling melihat dong nanti. Faqala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhaak. Kata Rasulullah, Aisyah, keadaan padang mahsyar lebih asyad, lebih menakutkan daripada orang harus toleh kiri kanan melihat laki perempuan tadi. Baik, ini adalah dua hadis tentang padang mahsyar. Jadi nanti manusia itu akan mendengar tiupan malaikat Israfil yang pertama, lalu habislah kehidupan itu. Setelah habis kehidupan, baru nanti ditiupkan tiupan trompet yang kedua, bangkitlah manusia semuanya. Nah, itulah di padang mahsyar. Yang ingin bertanya seperti apa bentuknya? Gunung dibawa kemana? Jangan tanya. Mudah bagi Allah menenggelamkan, menungolkan, menghilangkan, memunculkan, mudah. Yang jelas nanti di saat kita di padang mahsyar seperti itu. Tidak ada tandanya, enggak ada pohon untuk berlindung, enggak ada. Dan nanti sifat-sifatnya akan disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya. Disitulah nanti manusia akan berjalan dengan amalnya masing-masing. Yang baik amalnya mempercepat langkahnya menuju surga, menjadikan pelindung bagi daripada panas dan teriknya matahari di padang mahsyar. Tapi yang amalnya jelek membebani langkahnya. Yang dosa-dosanya belum diampuni waktu di dunia kok mati, kita sampai terbawa di padang mahsyar, membebani hidupnya. Dan itu harus dilewati oleh siapapun dari bangsa manusia. Semuanya akan dibangkitkan, apakah yang matinya dimakan harimau, dimakan ulat, dimakan ular, dimakan ikan, tenggelam. Semuanya akan dibangkitkan. Jangan bertanya bagaimana Allah membangkitkannya. Anda pun dari tidak ada menjadi ada. Allah hanya membangkitkan dari sesuatu yang pernah ada, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harus kita imani dalam suasana yang sangat menakutkan di padang mahsyar. Akan tetapi, ketahuilah bahwa di padang mahsyar pun ternyata ada manusia-manusia yang tidak pernah merasakan takut di padang mahsyar. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang merasa takut kepada Allah waktu berada di dunia. Tidak akan berkumpul dua rasa takut. Yang merasa takut di dunia kepada Allah, takut bermaksiat, takut melanggar Allah. Kalaupun melanggar, namanya manusia, bergegas memohon ampun kepada Allah. Pernah berjudi, dia memohon ampun. Pernah mabuk, memohon ampun. Pernah berzina, memohon ampun. Karena dia punya rasa takut kepada Allah, maka di padang mahsyar dia tidak takut lagi. Yang paling ketakutan nanti di padang mahsyar, yang saat ini tidak pernah merasa takut melakukan kemaksiatan. Semua dosa dilakukan, itulah manusia yang paling takut nanti di padang mahsyar. Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungilah diri kita di saat dibangkitkan di padang mahsyar, seperti apa keadaan kita. Kalau kita saat di dunia tidak takut melakukan keharaman, maka ketahuilah kita menjadi orang yang paling takut nanti di padang mahsyar. Baru setelah itu dikirim ke mana? Orang baik akan dikirim menuju surga Allah, tapi ahli maksiat akan dikirim ke siratul mustaqim, lalu kecebur ke neraka jahannam. Dan banyak kisah nanti di padang mahsyar, perjalanan di padang mahsyar menuju surga bagi ahli surga, dan perjalanan dari padang mahsyar menuju neraka bagi ahli neraka, di sana banyak kisah panjang. Di situ ada juga haud, telaga baginda Nabi bagi anda semua perindu dan pecinta Nabi, dan barang siapapun yang meminum dari air telaga tersebut, telaga Nabi, ini bukan telaga yang di surga, ini telaga yang sebelum masuk surga ada di padang mahsyar. Sebagian mengatakan ini adalah telaga Kautsar, itu dibagi dua, satu pancarannya ada di padang mahsyar, satu pancarannya ada di surga. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut maka tidak akan haus selama-lamanya. Belum lagi ada timbangan amal, hitungan amal dan macam-macam, termasuk pembagian buku. Anda semua insya Allah termasuk mendapatkan buku dari tangan kanannya, dengan tangan kanan. Orang-orang yang selamat, tapi yang menerima buku dari tangan kirinya akan terhinakan. Kemudian setelah itu akan nyebrang siratul mustaqim, dan semoga kita golongan orang yang menyebrang siratul mustaqim seperti kilat. Sampai hampir tidak terlihat di mana siratul mustaqim. Seperti halnya ahli maksiat sampai tidak terlihat siratul mustaqim, tidak bisa menginjakkan siratul mustaqim lalu kecebur ke neraka jahannam. Begitu sebaliknya ahli iman yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, lihat. Begitu kilat, begitu cepatnya menyeberang siratul mustaqim sampai hampir tidak melihat siratul mustaqim. Tiba-tiba sudah berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah padang mahsyar dan semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung di sana. Maka ayo kita takut kepada Allah saat di dunia saat ini agar kita tidak takut nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fi darini amin ila anqal. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Baiknya kualitas amalmu, baiknya kualitas amalmu itu adalah nataiju husnil ahwali, buah daripada buah daripada baiknya halmu, ada amal, ada hal. Apa amal, apa hal? Nanti kita jelaskan. Wa husnul ahwali, dan baiknya halmu itu min nataiji tahakkuki, buah daripada keseriusanmu fi maqamatil inzali, di dalam menempatkan dirimu di maqam inzal. Ada maqam inzal, ada ahwal, ada amal, ada tiga. Apa itu amal? Amal kita, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba. Kita tidak membahas perbuatan jelek. Perbuatan jelek jelas nilainya adalah jelek. Kita ini berbicara karena kalangan orang-orang baik ini, yang as-salikuna, ahli suluk menuju ridho Allah. Kita ini orang yang mencari ridho Allah. Maka yang dibicarakan adalah amal baik. Tapi amal baik yang seperti apa itu yang menghantarkan kita hingga sampai kepada ridho Allah? Husnul amal. Ada orang amalnya baik tapi enggak ada nilainya di hadapan Allah. Seperti kemarin disebutkan. Tidak ada ketulusan, enggak ada gunanya. Biarpun katanya biar berinfak, berderma miliaran, triliunan. Biarpun sholatnya ribuan rakaat, tapi kalau bukan karena Allah enggak akan ada nilainya. Amal. Kita hanya bicara tentang amal baik, amal jelek jangan dibahas. Amal jelek enggak akan ada hitungannya untuk surga. Jadi amal jelek-jelek. Tapi amal baik ini loh, hei orang-orang sudah beramal baik agar kita tidak masuk wilayah ketertipuan. Kualitas amalmu itu tergantung bagaimana keadaan halmu. Hal itu apa sih kan? Hal itu adalah keadaan hati di dalam berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Keadaan hati seorang hamba di dalam berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hal. Nanti baru ada bandingannya kalau ada inzal. Nah, kalau makom inzal itu inzal dari anzal yunzilu inzal. Penempatan dirimu olehmu sendiri. Jadi, di mana engkau menempatkan dirimu? Inzal, maka kalau inzal ini adalah sudah penataan hati. Bagaimana seseorang di dalam menempatkan dirinya di dalam di hadapan Allah, kalau dia menempatkan dirinya di hadapan Allah tidak pada tempat yang semestinya, bukan sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah. Hatinya pun tidak dihadapkan kepada kecintaan kepada Allah, tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah, berarti dia tidak punya maqam inzal. Maka maqam inzal ini adalah bagaimana kita menempa hati kita, menempatkan kita. Kita ini adalah diri kita ini. Cuman di dalam diri kita ini ada yang paling inti adalah hati. Makanya ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Maka bagaimana memangkas penyakit-penyakit di dalam hati? Ada penyakit hati yang namanya penyakit kikir. Kalau sudah dipangkas penyakit kikir, maka yang muncul adalah sifat mulia, yaitu kedermawanan. Kemudian kita pangkas sifat kesombongan di dalam hati, maka akan muncul nanti sifat yang namanya ketawaduan. Kalau sudah kita pangkas nanti hubbud dunia di dalam hati, terus diasah kita bercerita tentang keadaan dunia, pungkasan daripada dunia seperti apa, bahaya dunia. Kalau sudah sampai memangkas hubbud dunia ini, maka akan muncul hubbul akhirah. Nah, jadi menempatkan kita itu loh dalam posisi kemuliaan, itulah namanya inzal. Inzal, upaya tahakkuk, berusaha serius di dalam membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya, itu adalah kita ingin sampai kepada maqam tertinggi, maqam inzal. Bukankah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, yang mampu dia menempatkan dirinya di maqam tertinggi dalam maqam inzal, dalam pembersihan hatinya. Lah kalau sudah hati ini bersih, muncul hal. Kalau sudah maqam inzal, maqam itu adalah enggak akan berubah karena sudah menjadi watak. Watak dermawan baru berderma, watak tawadhu sikapnya terlihat. Jadi ini paling penting dalam maqam inzal. Makanya paling maqamat tahakkuk fi maqamatil inzal. Bagaimana kita di dalam keseriusan menempatkan diri kita di maqam tertinggi ini, maqam inzal ini. Jadi bagaimana engkau tempatkan, kaifa tunzil, bagaimana engkau menempatkan nafsaka dirimu. Kalau dalam urusan tohir, orang harus tahu dong, kalau biar dihormati oleh seseorang harus tahu diri dong, bisa menempatkan dirinya, kan begitu manusia. Mau dihormati orang, dia enggak bisa menempatkan dirinya. Ke rumahnya orang duduk di meja, ya enggak bisa. Sama, kalau kita ingin dimuliakan Allah, tempatkan dirimu. Dan diri kita itu kuncinya di hati. Kalau sudah hati dibersihkan, makanya nanti ini adalah ada hubungannya dengan ilmu tasawuf secara umum. Ilmu membersihkan hati lah. Kalau sudah orang hatinya bersih, maqam inzalnya benar, tahkuk, tahkik, tahakkuk maqamul inzal. Kalau sudah benar bersihkan hati, makanya membersihkan hati bukan ilmu teori, bukan ilmu baca kitab. Oh, bersih hati begini, begini, begini. Oh, dirasakan. Sehingga muncul seorang besar, Syekh Mutawalli Sya'rawi, lihat, orang yang dikagumi orang di sana sini. Kalau ceramah itu berhenti mobil. Kalau lagi menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, orang terkagum. Ibaratnya enggak ada yang kedip. Beliau sadar ini adalah akan merusak maqam inzal tadi. Bisa berubah menjadi kebuah kesombongan. Oh, orang melulukan aku. Ternyata beliau itu setelah bin Majlis menghilang. Hilang. Hilang kemana? Dicari oleh murid-muridnya. Ternyata ditemukan beliau itu apa? Di kamar mandi. Diketahui oleh orang, baju jubahnya ditaruh begitu. Setelah itu menggosok kloset. Kamar mandi dibersihkan. Ada yang kaget melihat. Kenapa ya Syekh kau lakukan itu semuanya? Bukankah yang lain bisa melakukannya? Dijawab apa? Aku ingin membersihkan kekotoran hatiku. Nah itu loh, tahakkuk maqam inzal. Diperangi. Agar jangan sampai muncul kesombongan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat kedatangan tamu dari sana sini. Kedatangan tamu. Tamu dari negara-negara. Semuanya mendengar perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang memang dalam berbicara selalu dengan penuh wibawa. Tiba-tiba saat itu, mulai masuk ke dalam diri Sayyidina Umar itu sifat. Sifat tidak baik. Hebat. Memang hebat saya. Maksudnya begitu. Maksudnya ada bibit-bibit kesombongan muncul. Belum sampai wilayah sombong. Masuk bibit-bibit benih kesombongan. Bangga mulai dielukan sama orang. Apa tiba-tiba Sayyidina Umar berbuat? Tiba-tiba langsung dilepas jubahnya. Dilepas jubahnya. Beliau memindah air. Mengambil air untuk melayani para tamu-tamu itu. Kemudian para sahabat-sahabat beliau berkata, ya khalifah, biar kami yang melakukannya. Kata khalifah Umar, tidak. biar aku yang melakukannya. Ya khalifah, malu kita dipandang orang, engkau khalifah mengerjakan. Biar aku yang melakukannya. Karena aku ingin meruntuhkan kesombongan yang mau berani-berani mau masuk ke dalam hatiku. Itu maqam tahakkuk, maqam inzal. Perangi. Kalau kita sudah pandai memerangi, ayo sifat sombong, tentang mentenek naik mobil. Mobil mewah, ayo. Bisa enggak kita naik angkot dengan senyum ceria? Gara-gara ustaz biasa pakai mobil mewah, diundang pakai mobil apa langsung kipasan terus panjang jalan. Hah? Enggak ada beda antara mobil mewah, mobil ini, kecuali masalah urusan, mungkin urusan kesehatan, urusan wajar itu. Akan tapi, sehingga sampai tidak ada beda antara permata dengan batu biasa. Jadi biasa baginya, enggak mudah terkagum dengan dunia. Karena hatinya sudah benar. Makanya ilmu membersihkan hati ini. Hubud dunia menyiksa. Dibersihkan hubud dunia. Kalau sudah tidak ada hubud dunia, lihat. Yang ada adalah hubul akhirati. Kalau sudah cinta akhirat, hubud dunia sudah tidak ada. Cinta akhirat, lihat. Dia punya harta mudah didermakan. Dengar seruan kebaikan, dia mudah berbuat. Kemaksiatan susah dilakukannya. Karena apa? Sudah inzal, makom inzalnya sudah benar. Tapi kalau makom inzalnya belum benar, hatinya belum benar, biarpun beramal, amalnya enggak ada nilainya. Dan enggak akan menimbulkan hal. Hal itu keadaan. Kalau hal itu adalah sifatnya datang, datang pergi. Hal itu datang pergi. Tapi kalau makom itu sudah ada di dalam dirimu, diri kita, satu karakter, satu sifat yang sudah tertanam, dermawan, tawadhu, sifat mulia, baru itu nanti akan membuahkan hal. Hal itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan, sesuatu keadaan. Keadaan, jadi ada semacam dua ini, ada zahir, ada batin. Keadaan yang sifatnya batin, misalnya rasa senang melakukan kebaikan, rasa senang melakukan kebaikan, kadang-kadang juga mulai enggak senang, padahal dia dermawan juga. Maka di saat hatinya benar, maka rasa senang melakukan kebaikan. Hal, ya Allah, kalau aku bisa. Hal itu senang, berderma. Belum, baru setelah itu derma. Amal. Nah, amal tadi, karena amal itu keadaan. Ada orang senang menolong orang. Senang ketemu saudaranya. Senang menyampaikan kebaikan. Hal. Dari mana itu muncul? Dari batin yang sudah punya, sudah kuat, bersih dari penyakit-penyakitnya. Nah, maka dari itu, amal kita yang selama ini kita lakukan baru benar, baru sah. Kalau didasari daripada hati yang sudah tertata betul. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya fardu ain jelas. Belajar ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu zakat dan sebagainya. Akan tapi ada fardu ain di atas fardu ain. Yaitu membersihkan hati. Jangan sampai amal kita itu sia-sia. Kelihatannya amalnya banyak, ternyata belum tahakkuk fi maqamil inzal tadi. Berarti apa? Amalnya banyak kalau dilihat sujudnya. Sujudnya banyak, tapi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia belum tahakkuk fi maqamil inzal. Dia belum benar di dalam menempatkan dirinya di hadapan Allah. Kamu itu hamba Allah benar atau belum? Kalau hamba Allah benar, patuh dong. Harus takut dong. Bukankah Allah adalah maha kasih? Bukankah Allah juga sekaligus juga maha menyiksa kalau ternyata kita membangkang? Sadar, inzal dia. Sudah makom inzalnya sudah tepat, benar, maka lihat. Bermaksiat susah baginya. Ada orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mendahului yang lainnya, bukan bikathrati shalati, bukan bikathrati siyami. Bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya. Nabi menyebutkan, sabakukum Abu Bakar itu mendahulimu dalam kemuliaan, bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya. Tapi karena apa? Karena sesuatu yang waqara fi qalbihi, sesuatu yang singgah, yang ada di dalam hatinya. Dalam hatinya itu apa? Cinta kepada kebaikan, rindu kepada Allah, sesuatu yang tertinggi. Sesuatu di dalam hati. Nah itu makanya kunci di dalam hati. Sama suatu ketika Nabi berkata, ada satu orang dikatakan akan keluar dari tempat ini nanti akan datang ahli surga. Orang penasaran, Nabi mimpi untuk ahli surga. Masih di dunia ngomong ahli surga. Tidak lama kemudian datang satu orang. Orang pada menoleh, oh ahli surga dia. Orang-orang hebat seperti Sayyidina Umar penasaran gimana bisa jadi ahli surga ini. Dikuntit orang itu. Pengen dilihat apa yang dilakukan orang ini. Amalnya kayak apa? Dilihat standar biasa-biasa saja. Sholat malam hanya rokaat-rokaat tidak banyak. Dia bangun sebelum subuh, sebelumnya ada tahajud, sholat biasa. Dilihat berhari-hari penasaran. Tapi Nabi pernah menyebut berkali-kali, dia adalah di surga. Setelah itu penasaran, Sayyidina Umar yang bertanya, apa yang menjadikan kau? Amal apa yang selama ini kau lakukan? Tidak, saya tidak punya amal. Ya sholat qobliyah wajar lah, tahajud wajar, kalau tidak tahajud, ya tahajud tuh ringan-ringan begitu. Tapi kok banyak-banyak seperti orang yang lainnya. Akan tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan aku menyimpan dendam kepada siapapun. Aku tidak tidur kecuali hatiku sudah aku lepaskan dengan dendam dan amarah kepada siapapun. Kata Sayyidina Umar, oh ya itulah kuncinya, urusan hati yang sudah ditata, penyakit dendam dipangkas. Penyakit hubud dunia dipangkas, ingat. Kalau sudah bicara hubud dunia itu bukan berarti kita jauh dari dunia, oh tidak. Dunia itu sudah jatah, Anda usir pun datang kalau harus datang. Biarpun dikejar setiap hari jungkir balik tetap nyungsep, ada banyak itu kisahnya. Dunia ini bukan urusan, kalau sudah namanya hubud dunia, itu enggak ada urusannya dengan orang itu banyak duit atau tidak banyak duit. Enggak punya duit tapi hubud dunia ada. Enggak punya duit tapi hubud dunia. Enggak cari duit gaji 300 saja sampai enggak sholat, buka aurat. Padahal cuma beratus ribu. Tapi ada orang biarpun duitnya banyak tapi enggak hubud dunia. Duitnya banyak, sedekahnya banyak. Enteng sedekah senang. Gembira sedekah bang, senang dia bersedekah. Berbuat baiklah. Jadi jangan diukur kalau masalah hubud dunia, jangan paling. Kadang ada orang kalau sudah mau hubud dunia, hubul akhirah, ya ngajar orang melarat. Oh enggak ada hubungannya dengan kemelaratan itu. Orang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, pangkat tinggi, mangkom tinggi, ada, tapi jadi raja. Raja Sulaiman dan Raja Daud, Nabi. Jadi raja, punya apa aja itu. Abdurrahman bin Auf, orang kaya pada zaman sahabat Nabi SAW. Jadi jangan serta-merta kalau bicara tentang hubbul akhirat, lalu harus fakir-fakir. Kemudian kalau hubbul dunia harus kaya, enggak. Enggak ada urusannya dengan itu. Itu sudah jatah Anda, sudah. Jatah Anda enggak akan kena siapapun. Sampai dikatakan oleh Nabi, engkau tidak akan mati kecuali engkau sudah menghabiskan jatahmu di dunia. Selagi masih ada, enggak bakal mati. Sudah. Nah. Jadi masalah bicara hubud dunia tadi kami sebutkan adalah masalah membersihkan hati. Bagaimana agar dunia tidak menguasai hati kita? Sehingga datang perginya dunia baginya adalah biasa. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, ternyata dia malah berbuat baik dengan kakaknya, dia ngerti. Diberi pangkat pun demikian, diberi apa saja digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuncinya adalah di dalam urusan hati ini. Baik, setelah hati itu benar, maka muncul hal. Hal itu bisa dimaknai juga adalah satu keadaan yang satu keadaan yang sangat pribadi dan istimewa antara kita dengan Allah. Hal dengan manusia juga bisa. Hati yang baik kemudian dihubungkan dengan manusia, kita mencintai, saling mencintai, saling menghargai. Dari berangkat dari hati itu hal. Tapi bahannya itu dari dalam hati. Kalau orang hidupnya dengan penuh kebencian, gak bisa mencintai, ya capek. Siapapun yang datang gak bisa cinta. Contoh, di dalam diri Anda adalah hati yang bersih. Kemudian dengan hati yang bersih itu, Anda bawa bertemu dengan seseorang. Baik. Di saat Anda bertemu dengan orang yang ada di kiri Anda, ternyata Anda merasa senang. Nah, baru itu keadaan hal. Halmu. Hal kita kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, rindu untuk melakukan kebaikan, itu hal. Baik, kita langsung sambung antara amal dengan tahakkuk fi maqamil inzal. Jadi amal baikmu yang selama ini engkau lakukan akan dianggap bernilai di hadapan Allah Kalau memang didasari daripada hati yang sudah kita tata, kita bersihkan. Pertemuan yang lalu sudah pernah kita hadirkan juga masalah innamal a'malu binniyati, segala amal perbuatan tergantung kepada niat. Cuman Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menekankan makna tahakkuk fi maqamil inzal, agar kita itu peduli kepada urusan ini dengan serius, tahakkuk. Yang lain kan biasa, husnul a'mali nataiju husnul ahwali, buah amal baikmu itu adalah buah daripada keadaan dirimu yang baik dengan Allah. Maka kalau kau baik dengan Allah, lihat kalau keadaanmu dengan Allah baik, damai hatimu di saat disebut nama Allah, dengan Allah, senang kepada Allah, rindu kepada Allah, maka buahnya apa? Tiba-tiba senang sholat, senang sedekah, senang silaturahmi, menghadiri majelis taklim, senang beramal. Tapi hal ini baru bisa benar secara sesungguhnya, khusnul ahwal ini, kalau memang ini adalah buah daripada tahakkuk keseriusanmu di dalam menata yang ada di dalam hati. Maqam inzal tadi, maqam inzal itu membersihkan, menata diri, menata hati. Jadi tidak ada bagi kita dalam hidup kita kecuali mengambil sesuatu yang terpenting agar membuahkan amal yang diterima oleh Allah, yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita, koreksi diri kita sendiri. Alangkah banyaknya orang beramal baik, bukan saja maqam inzalnya, halnya tidak benar. Dia beramal baik. Wah, kalau bicara tentang sholat, masya Allah, sholatnya masya Allah. Itu hanya sholat-sholat gambar saja, tapi tidak berangkat daripada kerinduan. Makanya sholatnya sudah hanya hitungan saja, pengen disebut oleh manusia. Berat dia 1000 rakaat, 100 rakaat, 10 rakaat, berat. Tapi yang menjadikan termotivasi ya hanya karena sudah dibilang sebagai ahli sholat malam, ya sholat malam, apalagi dilihat sama orang, Allahu Akbar. Itu bukan hal yang sesungguhnya, hal buatan. Halnya kalau belum benar ya tidak diterima ini amal. Tapi kalau hal keadaan dia itu berangkat, bersumber daripada tahakkuk fi maqamil inzal, ya, karena memang hati sudah ditata benar, kenal Allah, hati yang rindu kepada Allah, hatinya sudah bersih dari hubbud dunia, maka kemudian setelah itu dia melakukan satu amal ibadah, maka itulah kualitas ibadah yang kualitas dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya orang yang melakukan salat, alangkah capeknya orang melakukan salat di dalam hatinya dikuasai dengan kedengkian kepada seseorang. Allahu Akbar. Lah, ini kata tetanggaku yang baru bangun rumah ini depan saya ini. Pakai jas rombongan jamaah haji. Tambah sakit. Padahal dia sholat. Repot, hatinya rusak. Dan begitu seterusnya. Amalnya terwujud, tetap dia sholat. 20 rakaat, 60 rakaat tetap sholat tasbih, sholat ini. Tapi karena hatinya belum dibenerin, belum bisa menempatkan dirinya di maqam inzal yang benar tadi, pembersihan hatinya masih kurang. Ayo kita bersama-sama nanti, insya Allah ini silsilah tasawuf itu tidak lain adalah silsilah ilmu membersihkan hati. Jangan tertipu dengan amal ibadah yang banyak. Ibadahnya banyak, tatanya hati, ngomongnya nyelekit. Bukan dari omongannya ini loh yang menjadi, bukan dari omongan saja yang menjadikan amalnya terhapus. Bagaimana orang ngomong nyelkit? Karena hatinya belum tertata. Kalau sudah begitu, hati yang tidak tertata, balik lagi, muncul kalimat yang jelek, ngegunjing sama seseorang. Bagaimana bisa diterima amalnya? Bahkan menjadi sebab amal yang selama ini dilakukan akan habis. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal, wa khusnul ahwali min nataiji tahakkuki fi maqamil inzali. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga kita bisa benar-benar tahakkuk serius di dalam maqam inzal, menata hati, bersihkan hati, sehingga ketawaduan menjadi sesuatu, menjadi satu yang sudah mendarah daging. Sifat tawadu, sifat dermawan, cinta akhirat, jauh dari hubbud dunia, terus Dan ilmu inilah yang dihadirkan oleh orang-orang mulia seperti Ibn Athail As-Sakandari dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka begitu sebaliknya, yang hanya memperbaiki amalnya tanpa dibarengi upaya menata hatinya, dia telah membangun sesuatu yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kalau orang beribadah tidak dibarengi dengan kekhusyuan, itu seperti orang memberikan hadiah kambing tapi sudah enggak bernyawa, bangkai. Hadiah gede kerdusnya tapi enggak ada isinya. Seperti itu. Mari kita benahi hati. Kalau sudah hati benar, kenal Allah, rindu kepada Allah, biarpun amal sedikit akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sampaikan, kalau sudah benar di dalam urusan hati juga, maka orang enggak akan puas dengan amal sedikit. Oh, dia kenal Allah. Dia sholat 2 rakaat menikmati karena dia rindu kepada Allah. Allahu Akbar. Masih ada waktu tambah lagi. Ada waktu tambah. Ya Allah, sudah habis waktunya. Padahal dia rindu untuk beramal. Sedekah, nyesel dia. Ya Allah, kok saya hanya bisa nyumbang 5 juta padahal kebutuhannya sampai 10 juta itu. Hadi. Kok bisa ngomong gitu? Nah, inilah lihat, ada orang begitu dan banyak orang. Pengen membantu orang, ingin berbuat lebih banyak lagi. Kenapa? Makomnya sudah benar, makom inzal. Maka kebaikan yang dilakukan pun dia merasa belum puas, ingin nambah lagi dan ini lagi. Dan Anda pun pernah merasakan makna ini. Nah, ini. Setiap orang punya merasa ini. Tinggal diasah lagi enggak? Disuburkan enggak makom inzal tadi itu? Anda mungkin suatu ketika ingin membantu. Ya Allah, bantu orang fakir kok. Ya Allah, kok cuma duit 2.000. Astagfirullahaladzim, 2.000 untuk beli bakso aja enggak bisa. Padahal 2.000 sudah pahala kan? Nah, itu adalah kemuliaan di dalam hati. Tapi kalau Anda hatinya mati, 2.000. Yang penting sudah bantu. Yang penting sudah bantu. Beda dong. Biarpun orang katanya banyak, bahkan ngomong nih, kerja kalau pengen punya duit, loh, kasar lagi hatinya. Tapi kalau sudah hatinya kenal, makom, di saat punya dia bisa membantu, di saat tidak pun dia merasa menyesal. Karena dia tidak bisa berbuat baik. Maka lihat, dari hati yang sudah tertata, membuahkan amal yang baik tadi. Hati yang sudah benar, membuahkan amal. Amal sebaik apapun tidak dibarengi dengan hati yang baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau seandainya ibuku meminjamkan uang kepada orang, terus uangnya dipakai usaha jual sandal, dan orang tersebut bilang ke ibuku, kita bagi untung. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu termasuk riba atau tidak, Buya? Soalnya saya tidak ingin melihat ibuku mendapat rezeki dari hasil riba. Kita memberikan jawaban kepada banyaknya kejadian yang serupa. Anda menitipkan orang uang atau memberikan uang kepada seseorang untuk sebuah usaha dengan harapan Anda ingin mendapatkan hasil investasi lah bahasa kita. Sekecil apapun, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Mungkin Anda merasa tidak bisa bekerja, saya titip duit saja deh. Lalu saya mengambil hasilnya. Ibunya memberikan uang kepada sahabatnya, jual sandal. Kemudian bagi untung. Nah, kita akan beri gambaran secara umum saja. Carilah yang halal. Nah, untuk menghalalkan itu adalah mudah dan sederhana. Caranya bagaimana? Katanya bagi hasil. Benar kalau membagi hasil, sesuatu yang diterima. Di saat tidak ada hasil, enggak ada yang dibagi. Di saat rugi, ditanggung bersama. Itu kan adil. Baik, caranya bagaimana? Benar. Akan tapi lihat, pembagian hasil itu tidak boleh dipatok. Anda memberikan modal 1 juta. Lalu dia akan jualan sandal. Tidak boleh Anda mematok setiap bulan harus ngasih 10 ribu kepada saya. Enggak, ini benarkan. Itu bukan bagi hasil. Anda mendahului Allah seolah-olah harus pasti hasil. Runtuh kan yang waktu itu rame itu langsung berikan hasil. Anda menikah ini langsung hasil ini. Enggak tahu bisnis apa waktu itu. Nah, enggak dibenarkan. Anda jangan mendahului Allah. Jangan seolah-olah Anda pasti berhasil. Ada caranya bagi hasil nanti ada perjanjian. Kalau memang engkau yang menjalankan, aku yang punya uang. Atau kita sama-sama punya uang, diadu, diketemukan uangnya. Harus ada kesepakatan. Berapa persen untuk saya, berapa persen untukmu dari hasilnya. Ingat, dari hasilnya, bukan hitungan dari modal. Dari hasilnya, itu kesepakatan. Misalnya saya punya modal 2 juta. Anda yang mengerjakan, jual beli sandal, putar sandal. Anda yang mempunyai kerjaan, punya pasar, saya punya duit. Ada kesepakatan dari pertama. Berapa? Dengan kesepakatan. Karena mungkin agak susah, ngambilnya agak jauh dan sebagainya. Berarti tenaganya. Oke dah, 30 buat saya, 70 buat kamu. Oke. Jadi nanti jual beli sandal, hitungannya boleh seminggu sekali, boleh per bulan. Setelah bulan, selain dihitung, dibagi dari keuntungnya. Oh, untungnya ternyata 1 juta. Dari modal 2 juta, untungnya 1 juta. Maka dari 1 juta itu, dibagi sesuai dengan perjanjian. 30% buatku, 70% adalah buatmu. Terserah perjanjiannya itu suka-suka. Nah, ini indah. Kalau tidak ada hasil, untungnya cuma 100 ribu. Ya, 30 ribu buat saya, 70 ribu buat kamu. Begitu. Nah, ini boleh. Jadi bagi hasil adalah halal. Kalau memang caranya benar seperti yang kita sebutkan tadi. Cuma kadang bahasanya bagi hasil. Aku invest ya, aku nanam modal bagi hasil. Aku kasih 1 juta ini modal saya. Setiap bulan kamu ngasih 100 ribu loh ya. Loh kok, memangnya sudah tahu pasti beruntung. Kamu Tuhan kali. Nggak boleh ngatur Allah, makanya nyungsep kalau suka ngatur Allah. Mendahului Allah, seolah-olah pasti beruntung. 50 juta nanti dapat berapa waktu itu? Berapa? Yang kemarin yang runtuh itu? Nggak tahu dibawa kemana duitnya itu. Sudah dikasih tahu pada nggak dengar, pada nangis. Ya duit saya hilang lah. Hadir pengajian cuman bengong tok, ndak mau denger, kan sudah ngomong dari dulu kita, jangan ikut-ikutan, nangis habis berapa puluh juta, ratus juta, gak bisa, seperti itu ya. Ini nasihat secara umum, kalau Anda ingin nanam modal ke apa saja, caranya seperti itu, bukan diambil dari persen, bukan persentase daripada modalnya, tapi dari untung, dibagi dari untungnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hamba Allah dari Pekanbaru. Mau tanya, bagaimana hukum darah keluar, mohon maaf, dari alat intim wanita? Apa? Bagaimana hukum darah keluar dari alat intim wanita tetapi darah tersebut darah ibu hamil dengan umur kandungan kurang lebih 3 bulan? Apa itu darah kotor? Dan apakah tidak boleh sholat? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Jika ada wanita dalam keadaan hamil, kemudian keluar darah, apakah itu darah haid sehingga dia tidak sholat, atau darah penyakit yang dia boleh tetap sholat? Kalau darah penyakit bisa tetap sholat, karena seperti air kencing saja itu. Kalau darah haid, haram melakukan sholat. Nah ini pertanyaannya, wanita kalau sudah haid tahu kan? Kalau haid sholat enggak? Tidak sholat. Puasa tidak? Tidak puasa. Dan sekarang wanita ini keluar darah waktu dalam keadaan hamil. Disebutkan oleh ulama madhab kita Imam Syafi'i. Dan begitu jumhur juga. Mengatakan bahwa biarpun wanita itu dalam keadaan haid, asalkan memenuhi rumus haid, maka darah tersebut dianggap haid, maka sholat tidak boleh asalkan memenuhi rumusnya. Dan tidak boleh digauli oleh sang suami. Dan tidak boleh dia adalah melakukan tawaf dan seterusnya. Itu madhab kita Imam Aish Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Anda pun boleh juga menggunakan madhabnya Imam Malik. Jika wanita haid itu, jika wanita dalam keadaan hamil, maka tidak ada haid. Sampai dikatakan madhab Malik itu sangat sesuai dengan dunia medis katanya. Semuanya adalah ulama. Kalau menurut madhab Imam Malik katanya, kalau medis sekarang kalau sudah orang hamil itu biasanya tandanya enggak datang bulan. Kalau hamil kan tidak datang bulan. Bahkan untuk mengetahui hamil tidaknya, itu masih datang bulan tidak? Kalau datang bulan lagi berarti batal hamilnya, kan gitu. Nah, ini sesuai dengan bahasa medis katanya. Tapi ulama besar semuanya. Dan kita mazhab Syafi'i, kita sampaikan mazhab Syafi'i. Kalau ingin mengikuti mazhab Imam Malik, ini mazhab besar dan sesuai dengan medis yang selama ini disebutkan medis. Biarpun mazhab Imam Syafi'i juga sangat sesuai dengan medis, tentunya dengan tinjauan yang khusus juga, yang berbeda. Dalam mazhab Imam Malik, kalau wanita dalam keadaan hamil tidak akan ada haid. Artinya, kalau keluar darah itu dianggap darah penyakit dan dia tetap melakukan sholat dan boleh berpuasa. Jadi darah yang keluar itu seperti air kencing, maka kalau memang darahnya terus mengalir namanya istihadhah, kayak istihadhah. Istihadhah seperti darah kencing. Tinggal nanti sebelum sholat, sebelum wudhu dibersihkan dulu, dibersihkan, dikasih penyumbat, lalu melakukan wudhu, kemudian melakukan sholat. Ini adalah di dalam madhab Malik. Suruh pilih Anda suka-suka. Ya, mau sholat, sholat. Kalau enggak, ya libur, bisa ibadah yang lainnya. Ini adalah yang dihadirkan oleh para ulama di dalam masalah semacam ini. Karena kita madhab Imam Syafi'i, ya kita sampaikan, selagi memang memenuhi rumus haid, maka Anda tidak boleh sholat. Tidak boleh tawaf. Baik, ini adalah hukumnya di dalam masalah haid. Sebenarnya ada fikih praktis masalah haid yang belum pernah kami hadirkan di sini sepertinya. Kami pernah menjanjikan tapi lupa terus. Ada fikih praktis haid, Anda bisa diambil juga di YouTube ya. Sekarang kan andalannya begitu, biar gampang ya. Anda bisa mengambil fikih praktis fikih haid yang hanya 30 menit kali 2. Ini hukum belajar haid itu wajib loh ya bagi wanita semuanya, karena wanita bakal haid. Dan bagi kaum laki-laki wajib belajar ilmu haid. Kalau tidak punya ilmu haid tidak boleh menikah. Itu begitu aslinya rumusnya. Karena apa? Kalau terpaksa harus nikah, maka dia harus kulaan ngajari istrinya. Kalau tidak ngajari istrinya, ya ngizinkan istrinya untuk belajar. Mondok lagi istrinya. Nah, artinya sama-sama wajib belajar. Kalau tidak, ya undang guru ke rumah untuk mengajari. Sebab wajib tahu ilmu haid bagi wanita itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, teman saya seorang Syiah. Namun beberapa waktu yang lalu dia taubat dan beralih ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Saat menjadi Syiah, dia sering menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam ajaran Syiah seperti itu. Namun sekarang dia sangat bersedih karena merasa bersalah dan berdosa atas apa yang ia lakukan dulu. Dia menanyakan, Buya, bagaimana cara dia meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Baik, kisahnya ada orang yang punya akidah Syiah yang suka mencaci maki sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dicaci, Sayyidina Umar dicaci, Sayyidina Aisyah dicaci, Sayyidina Hafsah dicaci, Sayyidina Abi Hurairah dicaci. Ini agama kok mencaci, itu kan aneh banget. Wah, dikutuk tuh, habis tuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang taubat kayak begini gimana? Nyesel ya. Dari akidah itu menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama dan paling utama, Anda harus syukur yang banyak. Syukur yang banyak Allah menyelamatkan Anda. Yang repot adalah sudah berada dalam wilayah sesat tapi merasa benar. Allah memilih Anda yang bertanya, Anda bersyukur, sering ucapkan Alhamdulillah, hadirkan syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Satu. Yang kedua, tobat. Minta maaf kepada sahabat Nabi. Karena Anda telah mencaci dan menggunjing, bukan menggunjing, buhtan, Anda menfitnah. Bagaimana caranya? Datang ke sahabat Nabi, sudah enggak ada, beliau sudah wafat. Maka cara tobatnya adalah lakukan dua hal. Seperti selama ini engkau mengutuk, maka selama ini harus kau rubah, engkau mendoakan. Taraddi mendoakan, radiyallahu anhum, selalu. Jangan ragu menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, radiyallahu ta'ala anhum, radiyallahu anhum. Terus, ya Allah, semoga Allah meridhai, doain Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah mendoakan. Taraddi itu mendoakan juga itu. Mengucapkan radiyallahu ta'ala anhum dengan hati, tahu maknanya. Semoga Allah ridha kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah ridha kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah baca buku-buku yang menyebutkan tentang kemuliaan-kemuliaannya. Agar terpangkas keraguan-keraguanmu yang selama ini muncul, bahkan selama ini ditanamkan karena Anda berada di dalam akidah yang sesat. Gak cukup hanya sekarang tobat, bisa meleset lagi kalau tidak membaca sejarah kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membaca kemuliaan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau bahasa lain, sebutlah kebaikannya di tempat engkau dulu pernah menyebut kejelekannya, gitu loh. Kalau kita mau bertobat kepada seseorang, kita pernah ngomongin kejelekannya, mencaci dan seterusnya, kan ada dua, sama dengan sahabat Nabi. Yang pertama kita doakan, yang pertama kita mendoakan. Kalau manusia biasa, kita ngunjung seseorang, gimana? Doakan dia yang pertama. Yang kedua apa? Sebutkan kebaikannya di tempat kita dulu pernah menyebut kejelekannya. Anda tobat dari akidah Syiah, maka sebutkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di depan orang yang biasa mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baru tobat itu, enggak usah takut. Dulu aku mencaci Sayyidina Abu Bakar, sekarang aku menyanjung. Jangan macam-macam ya, harus gitu. Itu tobat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya merasa ditipu sama suami. Dulu kami memang nikah siri, tapi dia berjanji mau menikah secara negara. Tetapi ketika hamil sudah 5 bulan, dia pergi tanpa pamit dan tanpa berita. Hingga dia menceraikan saya seminggu setelah saya melahirkan lewat messenger atau SMS. Sampai saat ini anaknya sudah SD. Dia tidak pernah menafkahi anaknya dan tidak pula datang ke tempat saya. Mohon saran Buya, apa yang harus saya lakukan karena saya sungguh sakit hati sekali? Jawabannya adalah nasihat untuk kedua jenis manusia, laki dan perempuan. Sebagai seorang wanita, Anda harus bisa menjaga diri Anda. Di dalam pernikahan itu bukan main-main. Jangan, di dalam pernikahan seorang wanita harus tahu, pertama dia harus benar-benar memilih laki-laki tersebut. Karena apa? Seorang wanita akan masuk ke rumah tangganya, suami akan mengayominya, dia akan di bawah perintahnya, di bawah perhatiannya. Ini harus benar-benar waspada. Kemudian setelah itu, sebisa mungkin pernikahan itu diresmikan dong, karena ada hukuk dan kewajiban itu tentang hak nasabnya anak, malah akte dan seterusnya. Kalau tiba-tiba suami berbuat zalim, nanti bisa diselesaikan dengan cara yang benar dan sebagainya. Ini harus diperhatikan bagi seorang wanita. Jangan hanya buru seneng saja, giliran ditipu bingung, nanti tinggal lari bingung. Kalau memang ada jelas suratnya resminya, berarti kan suamimu tuh benar manusia, bukan jin jelmaan. Itu harus jelas rumahnya di mana, begitu orang datang saja langsung mau, harus tahu. Baik, ini adalah nasihat bagi wanita agar terjaga haknya, terlindungi dirinya itu. Kalau memang suatu ketika menikah dengan siri, itu memang sah secara syariat juga sah. Akan tapi iya, kalau memang suamimu orang baik, bakar menjaga terus dirimu. Tapi kalau tidak baik, ayo menuntut ke siapa? Tiba-tiba ditinggal pergi, enggak tahu rimbanya, mau ke mahkamah minta cerai, kata hakim, giliran senang kamu lupa, giliran susah kau ingat sini. Ah, kenapa enggak lapor dari dulu? Malah digituin, bisa-bisa nanti. Ah, hati-hati. Ah, baik, ini wanita, tolong ya, jaga dirimu. Baik, kemudian bagi kaum laki-laki, ketahuilah, hidupmu bukan hanya di dunia. Kalau sudah terlanjur menikah siri sekalipun, kalau ternyata di situ ada buahnya namanya anak, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Itu anakmu, darah dagingmu. Kejam benar manusia itu. Yang model begitu tuh, sudah punya anak ditinggal pergi. Masya Allah, mana nuraninya? Binatang pun gak begitu. Lihat tuh, burung merpati itu, lihat. Yang satu lakinya juga ngasih itu. Bantu ngasih nafkah. Ya, tolonglah di hadapan Allah. Jangan nikah sana sini, anaknya banyak, cecer sana sini, tidak pernah dikasih nafkah. Mungkin berkata, ibunya kaya. Ibu kan tanggung jawab ibunya, tanggung jawabmu, hai para suami. Takutlah kepada Allah. Kalau memang dirimu tidak mampu, lain cerita. Kamu sudah berusaha, memang nasibmu bangkrutan misalnya. Mukanya muka bangkrut, setiap dagang langsung nyungsep. Itu mah lain cerita, tinggal minta maaf kepada mantan istrinya. Tapi kalau menelantarkan anak ini di hadapan Allah besar loh ya. Anda menelantarkan bukan manusia saja, dia umat Nabi Muhammad, dia anakmu, kejam sekali dirimu. Coba. Hati-hati urusan anak ini. Belum lagi kalau ternyata anaknya salah pendidikan. Salah pendidikan karena ditinggal bapaknya, enggak pernah ngerawat, salah pendidikan akidahnya sesat, enggak beriman dan sebagainya. Mau masuk surga lewat pintu yang mana? Masuk neraka bawa oleh sang anak tadi. Hati-hati, ini urusan amanat. Ini nasihat, karena banyak model-model ini, pertanyaan itu sering terjadi, pertanyaan serupa itu. Punya anak tinggal di sana. Punya anak tinggal lagi, punya anak tinggal lagi. Allah. Mana nurani seorang manusia? Anaknya itu darah dagingnya. Buahnya itu Masya Allah. Ya, nasihat. Urusanmu ada dengan Allah. Dengan Allah, dengan Allah. Tanggung jawab. Kecuali itu tadi, ternyata memang diri Anda tidak mampu, lain cerita. Kalau orang tidak mampu tidak akan dimarahi oleh Allah. Seorang suami kerja bangkrut, bangkrut, bangkrut, bangkrut sampai suaminya, istrinya kelaparan, anak kelaparan, mati semuanya, enggak dosa. Oh, sudah kerja kok. Ya enggak benar menelantarkan, membiarkan begitu, apalagi mengandalkan ibunya kan kaya. Oh, enggak bisa begitu. Kecuali sudah ada kesepakatan, Pak. Aku lihat Pak mantannya. Pak mantan, aku lihat dirimu memang fakir, sudah enggak usah dipikiri anak saya, anak-anak kita ini, sudahlah. Aku akan cukupi, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah punya duit datang ya, enggak. Nah, ini lain cerita. Mohon maaf, ini nasihatnya, kadang-kadang orang seenaknya sendiri. Sisi lain wanitanya gampang mau. Kalau lagi mau ya mau, sudah enggak mau mikir panjang, itu kan pendek banget, mau. Giliran susah bingung. Para wanita, Anda harus jaga kemuliaan dirimu. Sisi lain kaum pria ang ingat Allah. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, menyambung pertanyaan pekan yang lalu terkait tentang hijrah dari seorang hamba Allah dari pekerjaan di sebuah bank konvensional ribawi kepada bank syariah. Yang ingin Anda tanyakan Buya, kalau hijrah kemarin itu dijawab, kalau tidak salah itu ada proses tahapan-tahapan orang, seseorang itu ingin hijrah. Namun bagaimana ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, apakah sama dengan orang yang berhijrah? Artinya, seseorang yang bertaubat kepada Allah itu perlu dengan tahapan-tahapan. Itu pertanyaan Ana Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu, tahapannya juga ada. Biarpun syaratnya itu disebut, ada syarat taubat. Meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, ya, ya kan? Ada menyesal, disebutkan syarat tiga itu. Cuman dari tiga syarat itu tidak serta merta langsung spontan. Syarat tobat kan ada tiga. Ada menyesal, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi. Ini adalah ada tahapannya. Pertama adalah nyesel dulu. Menyesal dulu. Ada penyesalan, itu langkah tobat. Biarpun meninggalkan tapi gak nyesel, kapan bisa lagi? Gak ada artinya. Nyesel dulu itu tahapannya. Sampai Nabi mengatakan at-tobatun nadamatu. Namanya tobat itu nyesel dulu. Nyesel itu gimana sih? Gitu loh. Anda harus ngerti nyesel dulu. Kadang-kadang nyesel gak ngerti gimana bisa nyesel. Nyesel itu ibaratnya Anda punya duit, gaji sebulan, satu-satunya. Gak ada lagi duit sumber kecuali dari itu. gajinya 2 juta, Masya Allah, ada utang, ada listrik, ada macam-macam, wah ini tuh. Tau-taunya Anda ambil pakai tas, nah, tasnya tadi. Tau-taunya apa? Bolong. Sampai di rumah enggak ada. Anda nyesel, ya Allah, nyesel. Tasnya dibanting, ini gara-gara tas ini, kira-kira dipakai lagi enggak besok tasnya? Ngambil dulu, enggak, itu lo nyesel, itu. Ya macam ini, nyesel lah masih senyum-senyum. Insyaallah saya tobat. Bangga lagi, kalau dulu mah biasa, 5 botol, saya masih cerita. Saya ini perempuan tuh sama saya dulu nih, ini bukan tobat ini. Nyesel, an-nadama, nyesel tuh ya nyesel, orang harus sadar dulu nyesel. Dari itulah, kadang-kadang ada perasaan, an-nadama tuh. Maka hidupkan dulu penyesalan, maka dari itulah, maka tahap selanjutnya akan mudah. Meninggalkannya, ya enak wong dia nyesel. Kalau seneng, gimana bisa meninggalkannya? Nyesel. Mau melakukan, stop. Tapi kepleset lagi, dia lupa dengan penyesalannya. Mungkin melakukan lagi, mungkin. Ada orang bertobat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah bertobat. Tapi kepleset lagi, kata Nabi, ya tobat lagi. Saya sudah nyesel, tobat. Kepleset lagi, tobat lagi. Ya nyesel saya Rasulullah, lalu kepleset lagi. Ya tobat lagi. Mulak balik. Sampai kapan ya Rasulullah? Ya sampai kamu bosan, baru Allah bosan. Gak boleh, menyesal itu terus. Kalau namanya manusia kepleset, ya ada manusia kepleset. Tapi harus kita sadar, di dalam diri kita ada belum penyesalan itu. Kalau belum ada penyesalan, itu belum tobat. Nah, penyesalan itu dipupuk, disuburkan. Kenapa kok Anda kehilangan duit 2 juta nyesel? Karena Anda ngerti kebutuhannya duit 2 juta. Tapi duitnya banyak 2 juta, biarin deh. Kan gitu. Nah, lah bagaimana dengan dosa agar nyesel? Tahu akibatnya, dihukum oleh Allah, murka Allah, Allah. Nah gitu. Itu menuburkan penyesalan. Coba orang banyak duitnya, cuma 2 juta jatuh, sudah biarin deh, kan gitu. Kenapa? Enggak butuh. Enggak tahu, enggak mikir akibatnya menenteng. Tapi kalau yang cuma duitnya 2 juta tok, ditunggu sama yang punya uang, kemudian harus bayar listrik, kalau enggak dimatikan nyesel kerasa. Tapi kalau enggak duitnya banyak ya enggak nyesel dah, 2 juta. Masih banyak. Nah, bagaimana dengan Allah? Lah itu loh, bagaimana menumbuhkan penyesalan, hukuman. Jangan nganggap sepele. Kalau kita dimarahi oleh kalau kita lagi dimarahi sama istri, suami, bapak, enggak diajak ngomong saja kan enggak enak. Dimarahi oleh orang kita cintai, kecuali Anda enggak cinta. Ukurin, ya itu paling gitu, suka-suka. Tapi kalau Anda cinta kepada seorang, kalau marah kepada Anda bagaimana rasanya? Ada orang yang tidak Anda cintai marah kepada Anda mak, biasa. Tapi kalau orang yang Anda cintai, orang yang Anda harap darinya sesuatu, kok marah kepada Anda? Bingung, bos marah. Bingung, ini urusan bos di dunia, urusan dipecat tok, padahal dunia Allah luas masih kaya. Bagaimana ini adalah yang maha kuasa, Allah akan murka kepada kita, lah kok masih tenang-tenang lah. Ini menguatkan iman. Baru setelah itu pernah ada penyesalan di dalam hati, maka langkah selanjutnya meninggalkan pekerjaan, entaskan dirimu dari tempat tersebut. Setelah itu apa? Berjanji aku tidak kembali ke sana. Itu tahapan yang terakhir tuh, berjanji. Makanya Pak, menghindar dari tempat tersebut, pergaulannya dirubah. Katanya tobat, temannya masih itu-itu juga. Katanya tobat, baju hadiah kenangannya masih disimpan. Katanya tobat, nomor HP-nya masih disimpan. Katanya tobat, apalagi? Bohong banget itu orang. Sadar. Nah, itu loh. Tobat begitu. Kemudian setelah itu, tobat ada tingkatan lagi. Setelah tobat sempurna, innallaha yuhibbut tawwabina. Tobat itu ada tingkatan, bukan sekedar tobat selesai. Ada tingkat. Tawab, terus meningkatkan tobat. Sehingga nanti ada martabat, ada tobat dari dosa gede, ada tobat dari dosa kecil, ada sampai orang itu bertobat bukan dari dosa. Tingkat tinggi, bukan dosa tapi astagfirullah, ya Allah, kok enggak bawa duit, padahal saya ngerti di sini pasti ada orang fakir yang minta, nyesel, padahal enggak wajib kan dia, nyesel, ya Allah astagfirullah, enggak bisa bangun malam, loh, ngapain dong, enggak dosa kok. Bagi yang lainnya ya enak ngorok, malah ngapain kamu malam-malam bangun, gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah kerinduannya kepada Allah tinggi, dia enggak bangun malam saja dianggap sebuah kesalahan, astagfirullah, enggak bangun malam-malam ini, nah itu tobat. Wallahu a'lam bissawab. dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afan Bu ya, mau nanya masalah amal kebaikan Bu ya. Apa itu? Amal kebaikan. Ah. Jika ada seseorang yang melakukan amal kebaikan dengan mendermakan hartanya, tetapi orang tersebut tidak menutup auratnya Bu ya, apakah amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pengabdian kepada Allah berbuat baik, tidak ada yang sempurna dari semua bangsa manusia ini, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baik, dermawan, tapi masih buka aurat misalnya. Ada orang menutup aurat rapi, tapi pelit, pelit, pelit. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, ini kaidah umum. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi yang sempurna dalam melakukan kebaikan. Cuma di situ ada kaidah yang lain. Bahwasanya sering-seringlah kita mencari kekurangan kita sendiri. Semuanya kalau punya prinsip ini sempurna nanti. Menuju kesempurnaan, biarpun tidak ada sempurna yang hakiki. Sempurna yang sempurna kecuali Nabi dan hamba-hamba pilihan Allah. Jadi hendaknya kita sibuk mengurusi kekurangan diri kita sendiri, agar kita tidak sibuk mengurusi kekurangan orang. Satu. Untuk membuat peningkatan, apa yang harus kita lakukan? Terus peningkatan. Kemudian saat yang selanjutnya, jika kita melihat kekurangan seseorang, jika kita melihat kekurangan seseorang, yang harus kita hadirkan adalah makna kasih sayang dan cinta. Anda melihat seseorang melihat mempunyai kekurangan, ada orang mabuk, ada orang judi, ada orang membuka aurat dan sebagainya. Apa yang harus ada di dalam hati Anda? Makna kasih dan cinta. Sayang. Bukan merendahkan. Coba, makna kasih inilah yang menjadikan Anda berkomentar baik tentang orang tersebut, biarpun dia melakukan kesalahan. Contohnya, dia enggak menutup aurat, astagfirullah enggak menutup, tapi enggak menutup, tapi dia punya sedekah, semoga diterima oleh Allah. Jadi begitu. Tapi kalau hati kita busuk, sedekah apaan? Biarpun sedekah, enggak nutup aurat. Nah, beda kan? Hati yang penuh cinta itu beda memandangnya. Ada orang menutup aurat rapi banget, tapi belit banget yang tadi itu. Ayo, kalau Anda punya penuh kasih dengan dia, Anda akan berkata apa? Dia sudah menutup aurat, tapi belit banget. Ya Allah, semoga dengan auratnya yang tertutup itu, jadikan dia dermawan. Begitu. Ya Allah, semoga dengan sedekahnya itu, dia bisa menutup auratnya, ya Allah. Jangan merendahkan. Kadang-kadang kita ini kan, maksudnya kita kadang-kadang marah. Sedekah apaan? Biarpun sedekah banyak, tapi enggak menutup aurat. Lah ini kan sudah hati busuk kita. Beda ya, cara pandang. Nah, kemudian, apakah bisa diterima? Oh, beda-beda ini permasalahannya. Bisa sedekahnya diterima, tapi dosanya juga diterima oleh Allah. Bisa jadi. Hah? Orang melakukan sholat. Ya, orang melakukan sholat. Tapi dia juga punya kejahatan yang lainnya. Punya dosa. Sholatnya bisa diterima. Seperti yang biasanya kalau di bulan Ramadan. Gimana Bu ya, ada orang puasa tapi gak sholat? Nah ini langsung kan satu. Ini satu sekaligus. Ini. Gimana, apakah puasanya bisa diterima? Jawabannya, semoga puasanya diterima. Sholatnya gimana? Gak sholatnya? Oh, diterima juga itu dosanya. Cuman kalau cara pandang ahli iman begini. Ya Allah, semoga dengan puasanya itu, ya Allah, jadikan dia ahli sholat. Begitu. Amal sendiri, dosa sendiri. Jadi bukan berarti setiap dosa langsung hapus begitu. Kita punya amal baik tentu ada dosa, kan begitu. Apakah gara-gara dosa lo gak diterima? Enggak begitu rumusnya. Memang ada dosa yang menghabiskan amal. Contoh menggunjing, menghabiskan amal. Itu. Jadi, baik. Kita banyak melihat orang yang membuka aurat tapi dia dermawan. Kan gitu. Pandang dengan penuh kasih. Doakan, ya Allah. Semoga dengan kedermawanannya Allah tutuplah auratnya dia, ya Allah. Bukan Anda rendahkan. Tapi untuk Anda yang dermawan lalu Anda tidak menutup aurat, jangan sombong dengan amal Anda. Itu yang menjadi sebab amal Anda tidak terima. Nah, ini nasihat bagi yang melanggar. Ini nasihat kan beda-beda. Ini harus. Kalau Anda sombong, yang penting hati saya. Saya kan dermawan, yang penting hati saya. Masalah. Yang penting hati saya. Ini kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad. Orang sudah enggak pakai kerudung, dinasehati malah bilang yang penting hati saya. Berarti Siti Fatimah hatinya jelek, harus menutup aurat yang rapi-rapi begitu. Hah? Tapi kalau orang insaf begini, astagfirullah, iya ya. Saya belum bisa menutup aurat saat ini, Allah. Ampuni saya, Allah. Tinggal ngomong gitu. Tapi lihat, ada pernah dengar, yang penting hatinya kan. Hah, berarti yang pakai kerudung hatinya busuk semuanya, begitu. Tidak sadar dia merendahkan orang yang pakai kerudung lah ini. Nah, ini nasihat juga bagi yang tidak pakai kerudung tapi dermawan. Ya. Sekarang kita perlu ngoreksi diri kita sendiri-sendiri. Kalau ada saudara kita ya dermawan lah kok enggak pakai kerudung, buka aurat, doain ya Allah semoga dengan kedermawanannya tutuplah aurat dia ya Allah. Kan begitu. Melihat si kerudungan pakai cadar sekalipun, ini solehah semuanya, ini contoh loh ya. Kok belit, kikir, ya tinggal ya Allah, dia telah menjaga dirinya, ya Allah, maka kami mohon jadikan dia orang dermawan. Ini begitu. Jangan memandang orang dengan pandangan picik merendahkan. Apaan tuh? Sedekah apaan? Kerudungan yang genggak. Biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan yang memang perlu ditekankan pemahamannya. Misalnya lagi contohnya. Mana lebih baik Bu ya? Enggak pakai kerudung tapi enggak pernah gunjing, atau pakai kerudung suka gunjing? Nah, ini orang mau merendahkan orang lain. Ini pertanyaan enggak bisa diterima. Saya enggak terima pertanyaan begitu itu. Iya, kalau sudah pakai kerudung kok menggunjing, ya semoga dengan kerudungnya menjadi tidak menggun. Yang satu lagi, Masya Allah kalimatnya lembut, enggak pernah menggunjing tapi enggak pakai kerudung, doain semoga dengan akhlaknya yang baik, lesannya yang baik, semoga bisa pakai kerudung. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan ingat, jangan sombong dengan amal baikmu. Itu menjadi engkau tidak diterima oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, konvoi kembali kami akan membacakan satu pertanyaan di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya Mariati dari Mataram. Buya, saya punya teman. Dia punya kelainan yaitu suka dengan sesamanya. Bahkan dia punya pacar yang sama-sama perempuan. Namun dia sebenarnya ingin berubah menjadi wanita normal. Namun susah. Bagaimana caranya Buya? Dan apakah kelainan seperti ini dosa besar? Cara taubatnya bagaimana Buya? Kelainan saja itu belum masuk wilayah dosa. Tapi kalau sudah dituruti kelainannya masuk wilayah dosa. Misalnya ada seorang wanita tiba-tiba punya kecenderungan dengan sesama wanita. Jelas ini adalah cacat. Seperti orang cacat mata, cacat tangan, cacat itu. Cacat mentalnya. Seorang wanita tiba-tiba cenderungnya kepada wanita. Maka selagi tidak dituruti, maka belum masuk wilayah dosa. Karena kelainan mentalnya dia. Baru setelah dia menuruti, melampiaskan syahwat dengan sesama perempuan, maka masuk wilayah dosa. Nah, hal ini apakah bisa diobati? Oh bisa. Asalkan orangnya mau berobat. Sebetulnya ini kan perlu berlatih. Berlatih menghindar dari keharaman. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang memang dia kalau sudah dengan perempuan sudah bebas dia melakukan. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Katanya enggak bisa meninggalkan, enggak bisa ini bohong. Itu karena enggak punya takut kepada Allah. Kok bisa berkata, susah saya meninggalkan perempuan itu, sama-sama perempuan. Enggak bisa. Yang bikin enggak bisa itu adalah rasa takutnya kepada Allah yang hilang. Jujur,

diselamatkan menjadi gedung akhirat. Ayo kita buat pondok. Tabungan saya itu enggak pernah keluar-keluar, bingung saya keluarkan kemana. Ada ini, cari rekening Al-Bahjah, kasih tahu nanti itu. Nah, nomor rekeningnya adalah 7200-4292, langsung daripada tanya nanti. Rekening, Anda bisa membantu di situ dengan apapun yang Anda miliki. Jadi dakwah itu perlu perangkat-perangkat yang sempurna, agar semakin sempurna dakwah itu. Baik. Jadi untuk yang ingin bergabung dengan hartanya juga, Anda bisa bergabung. Kalau di sini ada di stand di depan situ. Kalau ngirim ke rekening, langsung ke rekening Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri, Yayasan Al-Bahjah, kode 451, nomor rekening 7200-4292. Al-Bahjah peduli gempa, Lombok, dan musibah-musibah di Nusantara dan juga di luar Nusantara. Bisa bergabung juga dengan rekening Al-Bahjah Peduli Sosial di Bank Muamalat, nomor rekening 1390-12-3123. Baik, insyaAllah. Munajat Kubro menyambut tahun baru Hijriah di masjid ini insyaAllah Selasa depan, ya. Senin depan. Jadi Senin depan kita ingin kumpul di sini sebelum maghrib, membaca doa akhir tahun. Membaca doa akhir tahun. Kalau Anda pengen tahu bagaimana amanah dalilnya, jangan tanya, nanti ada dalilnya sudah. Ini bukan waktunya, pengajian lagi nanti mulai. Doa itu kapan saja boleh. Doa awal tahun, doa akhir tahun dulu, sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu doa awal tahun, kemudian sholat isya, langsung hikamnya diajukan, majelis ini diajukan habis isya. Supaya yang sudah datang itu enggak bolak-balik. Lapar masih bisa tahan nanti. Jadi jam 8 insyaAllah sudah bubar. Jadi habis sholat isya langsung, dan hikamnya pun akan kami upayakan untuk diperpendek nanti insyaAllah. Karena kita sudah mulai asar, maghrib, isya berjamaah, baru langsung majelis hikam, bubar insyaAllah. Jangan lupa minggu depan itu insyaAllah. Baik. Undangan juga untuk alumni travel Al-Bahjah yang pernah umroh bersama Al-Bahjah untuk bisa memperbaharui perjanjiannya. Perjanjian dengan Allah, dengan Mekah, dengan Rasulullah. Kita reunilah cerita kembali tentang indahnya ziarah Haramain. Di mana tempatnya? Di Pancaka Braja Pertamina, Cirebon. Jalan Patra Raya, Kelayan, Cirebon. Untuk berkumpul di sana, tanggalnya adalah 6 Muharram atau 16 September. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna, wa angsurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa akhtirna wa la tuhtur alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan kebersihan hati ya Allah. Muliakan kami dengan hubbul akhirah. Muliakan kami dengan ketawaduan. Muliakan kami ya Allah dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami ya Allah dengan kau jauhkan hati kami dari benci, dendam dan dengki ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami dengan keikhlasan, ketulusan dalam beramal ya Allah. Dan mudahkanlah kami dalam beramal baik ya Allah. Amal baik ya Allah, amal baik yang penuh keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkat kebaikan yang kami lakukan ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan mereka, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan mereka, hapus kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah. Jika ada di antara mereka adalah hambamu yang satu sisi berbuat baik, tapi satu sisi melakukan kemaksiatan, kami mohon berkat kebaikannya, ampuni dosanya, dan jadikan dia adalah ahli kebaikan ya Allah. Dan mudahkan mereka menjauhi kemaksiatan. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada diri sendiri. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada keluarga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Engkau wahai Zat yang Maha Kuasa, bantu kami, berikan kepada kami pertolongan ya Allah, untuk menjauhi segala kemaksiatan, kehinaan dan kezaliman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, siapapun yang mendengar suara ini, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan lahir dan batin. Jaga hati mereka, jasad mereka, jaga jasad mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami ya Allah di acara ini, pertemukan batin kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah, jika ada yang ada di dalam masjid ini atau di luar masjid itu ya Allah, ada hamba-Mu yang sering minuman keras, sering meninggalkan salat, sering berjudi. Kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka. Kami mencintai mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran, hentikan ya Allah dari kemaksiatan itu ya Allah. Dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat, benci kepada perjudian ya Allah, dan benci kepada minuman keras ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami semua dari kehinaan zina ya Allah. Zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebusukan zina, kehinaan zina. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan penyesalan dalam hatinya ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah, jauhkan dari sebab-sebab kehinaan zina, jauhkan dari zina. Ampuni ya Allah, ampuni dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan mereka semua ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka dan berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau dengan harta mereka, ada pikiran mereka, atau tenaga mereka, atau dengan panjatan doa, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jangan tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.